Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, sehingga pada sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali dalam rangka membahas kitab Ahaditsul Akhlaq atau hadis-hadis akhlak yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumallahu ta'ala. Alhamdulillah, kemarin kita telah bahas setengah dari bab yang ke-9, yaitu bab tentang hak-hak pekerja ya, hak-hak para pekerja. Kita sudah bahas mengenai pentingnya kita menunaikan hak orang lain ya, dan betapa bahayanya kalau kita tidak menunaikan hak orang lain, termasuk diantaranya adalah hak orang-orang yang bekerja untuk kita ya. Dan insya Allah kita lanjutkan di halaman ke 137 ya, 135, kalau di PDF 135. Beliau hafizahullah mengatakan, wa babu hifdzil huquqi babun 'adzimun tatarattabu 'alaihi khairatun mutanawwi'ah. Kata beliau di sini, pembahasan mengenai hak-hak ya sesama manusia merupakan pembahasan yang sangat agung, yang ya, dengannya dapat diraih banyak sekali kebaikan ya, dan juga dia punya efek yang penuh berkah ya, sehingga ya, orang yang menunaikan hak-hak orang lain, maka dia akan mendapatkan kesuksesan di dunianya maupun di akhirat ya. Maka begitu pula dengan orang-orang yang menunaikan hak-hak para pekerja ya, dia akan mendapatkan ya, maslahat dan manfaat yang banyak ya, dia akan dimudahkan rizkinya, dia akan dilapangkan dadanya, dia akan dimudahkan segala urusannya, dan dia akan mendapatkan pertolongan dan taufik serta bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga akan ya, dikabulkan doa-doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia juga akan diwujudkan harapannya, dan masih banyak lagi maslahat yang dapat dia raih ya, hanya dengan menunaikan hak orang lain. Sebagaimana kita baca di hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, "In talaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum." Suatu ketika ada 3 orang dari kalangan ya, kaum sebelum kalian, berarti ini kaum Bani Israel ya, atau kaum sebelum Nabi para sahabat ya, ada 3 orang keluar dari tempat tinggal mereka, sampai kemudian mereka berlindung di sebuah gua, dan mereka memasuki gua tersebut ya. Kemudian ada batu besar yang jatuh dari gunung, fasaddat alaihimul ghor, sehingga batu tersebut menghalangi pintu keluar gua tersebut ya. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u Allaha bi masalihi a'malikum. Maka mereka mengatakan, kita tidak akan bisa keluar ya. Kita tidak akan bisa apa? Memindahkan batu ini kecuali kita berdoa kepada Allah, bisolihi a'malikum, dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Jadi berdoa dengan bertawasul ya, dengan perantara menyebut amal-amal soleh yang dilakukan. Itu namanya tawasul dengan amal soleh ya. Maka kemudian orang yang pertama, dia mengatakan ya, dia berdoa, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran, Ya Allah, sungguhnya aku punya dua orang tua yang sudah sangat tua, ya. Dan aku tidak pernah memberi minum susu kepada mereka, ya. Aku tidak pernah memberikan minum susu orang lain sebelum mereka. Jadi kalau memberi minum susu itu mereka dulu, ya. Ahlan wala malan, tidak pula istriku maupun anak-anakku. Pokoknya orang tuaku dulu yang kuberikan minum, ya. Maka suatu ketika aku pergi untuk mencari sesuatu, dan ketika aku kembali mereka sudah tidur, ya. Karena aku pergi jauh, kemudian pulangnya mungkin sudah malam, sehingga keduanya sudah tidur. Fahalatu lahuma, kemudian aku perah susu untuk mereka berdua, ya, untuk mereka minum. Dan aku dapati mereka masih tidur, ya. Dan aku tidak suka untuk memberikan minum tersebut kepada anak-anakku maupun istriku sebelum keduanya, ya. Maka aku pegang susu yang sudah kuperah tersebut, ya, di tanganku, dan aku tunggu mereka bangun, ya, sampai waktu fajar, itu sampai subuh, ya. Dia tunggu kedua orang tuanya ini sampai subuh. Maka kemudian mereka berdua bangun dan mereka meminum susu yang diperahkan untuk mereka, ya. Suatu bakti yang luar biasa. Maka kata orang ini, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sahrah. Ya Allah, kalau engkau mengetahui, ya, bahwasanya aku melakukan ini untuk mengharap wajah-Mu, mengharap keridhaan-Mu, ya, ikhlas untuk-Mu, ya, maka keluarkanlah kami, ya, dari gua ini. Pindahkanlah batu besar ini. Fang farajat cai'an la yastati'una al-khuruj. Maka batu itu bergeser, namun mereka belum bisa keluar, gesernya belum banyak, ya. Maka kemudian orang yang kedua bercerita, Allahumma kanat li bintu amin, ya. Ya Allah, sungguhnya aku punya sepupu, ya, anak dari paman, berarti kan sepupu, ya. Aku punya sepupu, kanat ahabban nasi ilayya, dan sepupuku ini perempuan, ya, dan itu adalah orang yang paling aku cintai, ya. Maka fa'aratuha an nafsiha famtana'at minni. Aku menginginkan dia untukku, tapi dia menolakku, ya. Kan kalau dalam Islam sepupu itu halal, ya, boleh. Hatta alammat biha sanatun minas sinin. Ya, sampai suatu ketika dia mengalami tahun-tahun yang susah, ya, kesusahan. Faja'atni, maka dia datang kepadaku, fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Aku berikan dia, ya, setelah dia datang kepadaku, aku berikan dia 120 dinar dengan syarat dia mau berduaan dengan diriku, ya, artinya mau diajak berzina, ya. Maka dia kemudian bersedia, ya. Akan tapi ketika dia sudah aku sedang sudah dalam posisi sudah berada di atasnya, ya, dia mengatakan la uhillu laka anta fuddal khatama illa bihaqqihi. Kata sepupuku ini, ya, tidak halal bagimu untuk membuka penutup tanpa haknya. Maksudnya dengan cara seperti ini tidak benar, ya. Ya, maka kemudian fatakharrajtu, maka kemudian aku tidak jadi, ya, tidak jadi untuk menzinainya, ya. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya, dan aku berpaling darinya padahal dia orang yang paling aku cintai, ya. Dan aku tinggalkan emas yang tadi aku berikan kepadanya. Jadi bukan emasnya diminta lagi, tidak. Ya udah, emasnya buat kamu, saya enggak jadi, gitu, ya. Allah min kuntu fa'altu ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika engkau mengetahui yang kulakukan ini adalah untuk mengharap wajah-Mu, maka keluarkanlah kami dari sini, ya. Maka batunya pun bergeser lagi, namun mereka tetap belum bisa keluar, ya. Maka orang yang ketiga dia bercerita, ya. Allahumma inni istajartu ujara, ya. Ya Allah, sungguhnya aku punya aku memperkerjakan beberapa pekerja, ya. fa'ataituhum ajrohum, dan aku berikan kepada mereka upah mereka. Ghairu rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahab, kecuali satu orang, ya, satu orang yang dia malah tinggalkan, tidak diambil sama dia dan dia pergi, ya. Bukan dia enggak ngasih, tapi orang ini memang tidak ngambil, dia pergi. Fasamartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal, maka aku kembangkan yang upahnya dia ini, aku kembangkan sampai dia berkembang menjadi banyak, ya. Maka dia kemudian datang kepadaku, dia mengatakan, ya hamba Allah, ya, berikan hakku, berikan upahku. Maka aku katakan kepadanya, kulumma taro min ajrik, semua yang kau lihat ini adalah upahmu, ya, minal ibil wal baqar wal ghanam war raqiq, ya, berupa unta-unta, sapi-sapi, kambing-kambing, ya, dan bahkan para penggembalanya, para budaknya, itu semua komplit milik kamu, ya. Maka dia mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, jangan bercanda, ya, jangan mengolok-olok diriku. Maka aku katakan kepadanya, aku tidak berolok-olok, ya. Maka dia pun kemudian mengambil seluruh hartanya, seluruh bagian tersebut, ya, dan tidak disisakan bagiku sedikit pun, ya. Semuanya diambil, aku tidak dapat apa-apa. Allahumma fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Maka dia berdoa, ya Allah, jika engkau mengetahui yang kulakukan ini adalah untuk mengharap wajahmu, maka keluarkanlah kami dari gua ini, ya. Fang farajat as-sakhrah, maka batu itu berpindah seluruhnya. Fa kharaju yamshun, maka mereka bisa kemudian keluar dan berjalan dari situ, ya. Diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Maka tiga orang ini, ya, mereka terhalangi oleh batu, ya, di gua yang mereka, tempat mereka berlindung, ya. Yang seandainya mereka terkurung di situ lebih dari beberapa hari, maka tentu akan mereka akan binasa, enggak ada makanan dan lain sebagainya. Maka mereka kemudian bertawasul, meminta kepada Allah dengan perantara amal-amal soleh mereka. Ya Allah, saya telah begini, saya telah begitu. Tentu dengan amalan yang mereka anggap itu amalan yang betul-betul ikhlas, ya. Dan amal yang mereka jadikan sebagai tawasul adalah amalan, ya, menunaikan hak orang lain, ya. Kita lihat, ya, di orang yang pertama mereka bertawasul dengan menunaikan, dengan amalan menunaikan hak orang tua, ya. Sedangkan yang kedua, dia bertawasul kepada Allah dengan menunaikan hak menjaga kehormatan dan tidak melanggar kehormatan, ya, saudaranya atau sepupunya ini, ya. Adapun yang ketiga, dia bertawasul kepada Allah dengan amalan menunaikan hak-hak para pekerja, ya, dengan memberikan upahnya, walaupun upah tersebut sudah dia kembangkan, ya, menjadi sejumlah harta yang sangat banyak, yang siapapun itu pasti akan merasa tamak dengan harta sebanyak itu. Namun dia tinggalkan itu demi menunaikan hak si pekerja ini, karena ini bukan hak dia, ini hak para, hak pekerja tersebut, ya. Maka ini ketika kemudian mereka berdoa, kemudian batu itu kemudian apa namanya bisa tergeser-bergeser sampai mereka bisa keluar, maka ini menunjukkan bahwasanya amal kita menunaikan hak orang lain itu adalah termasuk amalan yang dapat memudahkan urusan-urusan kita. Di antara faedahnya adalah kalau kita menunaikan hak orang lain, maka kita akan dipermudah urusannya oleh Allah, ya. Dan akan membuka pintu-pintu kebaikan, ya, bagi orang-orang yang menunaikan haknya, ya, dan menyempurnakan hak orang lain, ya. Dan ini juga merupakan wasilah, merupakan sarana yang paling besar yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sebuah kisah menakjubkan yang menunjukkan bahwa menunaikan hak orang lain itu mendapatkan banyak faedah, banyak manfaat. Kemudian di antara kisah yang paling bagus, ya, di antara interaksi yang paling baik yang dikenal oleh para ahli sejarah dan yang paling agung adalah interaksi antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan para pelayannya, ya, di mana beliau adalah teladan bagi kita semua. Dan beliau adalah ya qudwah. Ya, ada beliau adalah teladan yang perlu kita contoh dalam bagaimana beliau berinteraksi kepada orang lain, termasuk juga kepada pelayannya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, akhadha Abu Thalhah bi yadayhi." Maka suatu ketika ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai di kota Madinah, maka Abu Thalhah itu mengambil tanganku, ya, menarik tanganku. Fantalaqa bi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia ajak aku untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Anas bin Malik ini waktu itu masih kecil. Ya, masih kecil. Diajak oleh Abu Thalhah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inna Anasan ghulamun kayyis fal yakhdumka. Maka wahai Rasulullah, sungguhnya Anas ini adalah seorang anak yang pintar, anak yang cerdas. Ya, fal yakhdumka, maka jadikan dia sebagai pelayanmu. Ya. Qala faqadamtuhu, maka Anas mengatakan, kemudian aku mulailah ketika itu aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadri was safari, baik dalam kondisi di rumah maupun di luar rumah. Ya, aku senantiasa melayani beliau. Fa wallahi ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta hadha fakadha. Maka demi Allah, kata Anas, ya, belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika aku melakukan sesuatu kemudian beliau mengatakan, kenapa kamu lakukan seperti ini? Enggak pernah Nabi mengatakan demikian. Wala li syai'in lam asna'hu lima lam tasna' hadha hakadha. Dan tidak pernah pula beliau ketika aku tidak melakukan suatu hal, beliau kemudian menanyakan, kenapa enggak kamu lakukan seperti ini? Ya. Jadi inilah ya akhlak Nabi kepada pelayan beliau, ya, tidak rewel, ya. Ya, apa namanya, tidak kemudian banyak menuntut, ya. Dan juga diriwayatkan dari Anas, beliau mengatakan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Wallahi ma qala li uff qat, ya. Dan demi Allah, Rasulullah tidak pernah mengatakan kepadaku perkataan ah. Artinya perkataan yang enggak enak, ya, perkataan yang tidak menyenangkan. Belum pernah sama sekali. Wala qala li syai'in lima fa'alta kadza. Enggak pernah juga Rasulullah mengatakan kepadaku, kenapa engkau lakukan ini? Ya, wa hal la fa'alta kadza, dan kenapa kau tidak lakukan ini? Ya, enggak pernah beliau menegurku dengan ya ucapan demikian. Ya. Dan Anas kembali menceritakan, beliau mengatakan, khadamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, fama amaroni bi amrin. Ya, fatawanaitu anhu aw dayya'tuhu falamani. Ya. Anas mengatakan, aku telah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Ya. Dan beliau tidak pernah memerintahkan suatu perintah kepadaku yang kemudian aku lambat dalam mengerjakannya, atau bahkan aku sia-siakan perintah beliau, kemudian beliau mencelaku, tidak pernah. Padahal aku sudah lambat, lamban mengerjakannya, bahkan mungkin aku sia-siakan, tapi beliau tidak pernah mencelaku. Ya. Fa in la mani ahadun min ahli baitihi illa qala da'uhu. Dan kalaupun ada yang mencelaku dari kalangan keluarga beliau, entah itu istri beliau atau yang lain, maka beliau hanya mengatakan, biarkan dia, ya, biarkan Anas. Ya. Falau qudira au qala lau qudiya ayakuna kana. Ya. Beliau mengatakan, kalau memang Anas bisa melakukannya, dia akan lakukan. Kalau dia enggak bisa, ya dia apa namanya, tidak bisa lakukan. Simple, ya. Jadi tidak dimarahi Anas kalau misalnya dia terlambat, ya, atau malah mungkin tidak dilakukan, ya. Bahkan kalau orang lain mencela Anas, dia Nabi SAW yang membela, ya. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi khadiman lahu qat. Kata Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ya memukul dengan tangan beliau satu pelayan pun, tidak pernah, ya. Wala mra'atan, tidak pernah memukul istri, ya. wala daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qat, bahkan Rasul itu tidak pernah mukul sesuatu pun, illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali kalau beliau sedang berjihad di jalan Allah ketika perang. Ya, baru kemudian beliau mengayunkan tangannya untuk ya memukul atau menebas, ya. Akan tapi kalau di luar itu beliau tidak pernah ke pelayannya, ke istrinya maupun ke yang lainnya. Ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Bahwasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, ya. Akmalul akhlak, akhlak yang paling sempurna. Ya. Wa qad kana min khuluqihi annahu la yantaqim li nafsihi. Dan di antara kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau tidak pernah membalaskan sesuatu kalau itu terkait dengan diri beliau, ya, nggak pernah dendam, ya, nggak pernah marah kalau beliau dicela, ya. Wa idzan tuhikat maharimullah, ya. Tapi kalau misalnya yang dilanggar itu adalah batasan-batasan Allah, ya, maka beliau tidak pernah marah karena dirinya, tapi dia marah itu karena Allah, ya. Fa'yafu an haqqihi wa yastawfi haqqo rabbihi. Dan beliau ya, dengan itu beliau memaafkan kalau itu terkait dengan diri beliau, dan beliau akan memenuhi ya hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita. Ya, kalau kita dicela, kalau diri kita dicela, ya, ya kita sabar. Tapi kalau yang dicela Rasul kita atau Allah Subhanahu wa taala, kita marah. Ya. Nah, seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau dicela dirinya sendiri, beliau enggak marah. Tapi kalau menghina Allah, melanggar batas Allah, maka beliau adalah orang yang paling marah, ya. Wa nasu fil babi arba'atu aqsam. Dan manusia dalam masalah ini terbagi menjadi 4 golongan, ya. Minhum man yantasiru li nafsihi wa li rabbihi. Golongan yang pertama itu adalah mereka yang membela dirinya sendiri dan membela Tuhannya. Wa huwa alladhi yakunu fihi dinun wa ghadab. Maka orang ini adalah orang yang dalam hatinya itu ada agama dan juga ada kemarahan. Ya, orang yang wajar dirinya dicela ya marah, Allah dicela juga dia marah. Wa minhum man la yantasir la li nafsihi wa li rabbihi. Yang kedua adalah orang yang enggak pernah membela dirinya ataupun Tuhannya. Ya, orangnya pokoknya apa namanya ya pokoknya biasa aja lah gitu, walaupun dirinya sendiri dicela ataupun Allah dicela. Wa huwa alladhi fihi jahlun wa dha'fud din. Maka orang ini adalah orang-orang yang bodoh, yang dalam dirinya ada kebodohan dan juga lemah dalam beragama. Ya. Wa minhum man yantaqim li nafsihi la li rabbihi wa hum syarrul aqsam. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang kalau dirinya dicela dia marah, kalau Tuhan yang dicela dia tidak marah. Maka ini orang yang paling jelek, golongan yang paling jelek. Wa ammal kamil fahuwa alladhi yantasiru lihaqqillah wa ya'fu an haqqihi. Adapun yang paling sempurna adalah mereka golongan yang ya ketika yang menolak yang membela hak Allah dan memaafkan ya orang yang melanggar haknya pribadi. Jadi ini 4 golongan, dan yang paling sempurna adalah orang yang kalau dirinya dicela dia maafkan, tapi kalau Allah yang dicela dia marah. Ya, ini golongan yang paling sempurna yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yu'amilu khadamahu bima arsyadahu Allah. Ya, ilaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berinteraksi dengan para pelayan beliau sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadilah pemaaf dan perintahkanlah kepada yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Ya. Wal afwu ma'afa min akhlaqin nas. Dan afwu maksudnya adalah sesuatu yang bisa dimaklumi atau dimaafkan dari akhlak orang lain. Wa mata yasar, dan yang dianggap mudah. Ya. Ai khudh minan nasi ma tayassara min taba'atihim wa akhlaqihim. Maksudnya adalah di sini adalah perintah untuk ya ambillah yang gampang saja dari tabiat dan akhlak orang lain. Ya, wala tatlub ayyakunu laka ma turid fi kulli syai. Dan janganlah kamu tuntut mereka untuk bisa seperti 100% seperti yang engkau harapkan. Artinya apa? Gampangnya kalau dalam bahasa Inggris itu take it easy, ya. Ya, ambil gampangnya aja, enggak usah menuntut yang terlalu tinggi kepada orang lain. Ya, orang lain itu enggak sempurna. Ya, maka apa yang kurang dari mereka kita maafkan. Itu namanya khudzil afwa. Ya, jadilah pemaaf. Jadilah orang yang bisa memaklumi orang lain. Wa man arada ay yakuna an-nas lahu ala ma yurid fi kulli syai' fatahu kullu syai'. Maka orang yang menginginkan orang lain itu seperti yang dia inginkan sepenuhnya, maka dia akan kehilangan banyak hal. Ya. Akan tapi hendaknya dia ambil yang ya, yang mudah saja, ya. Fa in jaa'a 'ala ma yuhibbu fa biha wa in jaa'a 'ala khilafihi fala yaghdab. Kalau dia kalau orang lain itu sesuai dengan apa yang diharapkan, maka alhamdulillah. Tapi kalau dia enggak sesuai dengan yang diharapkan, maka kita tidak marah. Hakadza kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat pemalu, ya. Yang beliau itu tidak pernah berterus terang kepada orang lain terkait apa yang tidak beliau suka, ya. Jadi kalau beliau enggak suka itu, beliau lebih cenderung tidak terang-terangan mengungkapkannya, saking malunya beliau, ya. Balantu arafu al-karaha fi wajihihi. Yang terlihat hanyalah dari wajahnya saja, terlihat enggak suka, tapi tidak beliau ungkapkan. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'an minal 'adra'i fi khidriha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat pemalu melebihi perawan yang dipingit di pingitannya. Ya, jadi sangat pemalu sekali Nabi itu. Ya, fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Kalau beliau melihat sesuatu yang tidak beliau suka, maka kami bisa mengetahuinya dari wajahnya, dari wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak kelihatan dari perkataan beliau, tapi dari wajah beliau. Beliau tidak mengungkapkannya. Kok ini enggak enak ya? Enggak pernah, ya. Tapi enggak pernah mencela makanan, ya. Tapi kalau beliau enggak suka ya cukup enggak dimakan, ya. Kalau enggak suka sesuatu ya cukup kelihatan enggak suka, ya. Tapi tidak beliau ungkapkan. Nah, ini diantara akhlak beliau yang luar biasa. Kalau kita kan ceplos-ceplos ya, apapun diomongin ya, bahkan yang sangat remeh pun dipermasalahkan, ya. Itu kalau kita. Ya, maka di sini Anas radhiyallahu anhu ya telah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 10 tahun, ya. Dan selama itu ya, selama waktu tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan perkataan uf atau ah kepada beliau, kepada Anas. Dan tidak pernah mengatakan kenapa kau lakukan ini, ya. Hattal asya allati yaf'aluha Anas istihadan minhu. Walaupun itu kadangkala Anas itu melakukan itu karena pertimbangannya sendiri. Ya, beliau juga tidak pernah mencela apa yang dilakukan oleh Anas, ya. Tidak pernah beliau itu kemudian ya menghardik Anas atau mencela Anas, ya, atau mengatakan kenapa kau lakukan ini, ya, padahal dia adalah khodim, dia adalah pelayan yang kalaupun dikatakan seperti itu ya wajar sebenarnya. Tapi karena kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menghormati, bahkan ya menghormati dan memuliakan pelayannya sendiri, ya, dengan berusaha tidak menyakiti hati pelayannya, ya. Subhanallah. Ya. Maka inilah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata hadakum khadimuhu bita'amihi fa illam yujlishu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmatain aw uqlatan aw uqlatain fa innahu waliya ilajah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ya pelayan kalian datang kepada kalian dengan makanan yang dia bawa, ya, kalaupun tidak engkau ajak duduk bersama, maka hendaknya engkau berikan dia sesuap atau dua suap, atau seporsi atau dua porsi, karena dialah orang yang telah menyiapkan hidangannya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, maka di sini ada kata fa'innahu waliya ilajah, karena dia telah menyiapkan hidangannya. Maka ini adalah ta'lil, ini adalah sebab kenapa kita mesti memberinya makanan, karena dia adalah orang yang telah menyiapkan makanan tersebut. Ya, maka kita berikan makanan kepada dia dengan sebab tersebut. Ya, jadi apa yang kita makan, kan kita sudah bahas di pertemuan kemarin ya, apa yang kita makan itulah juga yang dimakan oleh ya pelayan kita. Ya, bahkan pakaian kita juga kita berikan juga sama dengan pelayan kita. Ya, jangan seolah-olah ada perbedaan kelas. Ya, ini ada pakaian kelasnya pelayan, ini pakaian kelasnya majikan. Ya, mestinya tidak demikian. Ya, makan yang kita makan ya dia makan. Ya, pakaian yang kita pakai ya paling tidak semisal dengan apa yang dia pakai. Ya, begitu pula dalam masalah ini, kalau dia ngasih sudah menghidangkan makanan, maka kita berikan dia bagian dari makanan yang dia sajikan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam di sini ya mengatakan, ya kalaupun engkau tidak mengajaknya duduk bersama untuk makan, maka setidaknya engkau berikan dia sesuap atau dua suap. Kenapa demikian? Karena kadangkala pelayan itu menolak untuk makan bareng, ya karena dia malu atau mungkin dia memang tidak ingin makan, maka kita tawarkan ya untuk dia tetap makan sesuap atau dua suap dari apa yang dia hidangkan, ya. Dan kalau pelayan itu tidak istilahnya tidak menerima, ya, atau tidak mau dia makan bareng dengan majikannya, fala haraja alaihi fi dzalik, maka tidak masalah, ya, tidak harus kemudian duduk bareng makan bareng, tidak, ya. Akan tapi yang wajib adalah, atau yang mestinya dilakukan adalah, hendaknya dia tetap makan dari apa yang sudah dia hidangkan tersebut, ya, walaupun sedikit, tapi ini sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terkait dengan bagaimana kita memperlakukan pelayan ketika membantu kita itu menyiapkan makanan. Kemudian Abul Aliyah mengatakan, kunna nu'maru an nakhtima 'alal khadim. Ya. Bahwasanya kami, ya, Abul Aliyah mengatakan, kami diperintahkan untuk mentotal, ya, atau untuk menghitung, ya, ketika kita memberikan sesuatu kepada pelayan, wanakil, dan kita juga menimbang, menakar, wanaudha, dan kami juga diperintahkan untuk menghitung ketika kita memberikan sesuatu kepada, menitipkan sesuatu kepada pelayan kita. Karohiyata ayata awadu khuluqasu, karena dikhawatirkan itu akan membawa kepada akhlak yang jelek. Aw yadhunna ahaduna dhannasu, atau bisa menimbulkan prasangka buruk pada diri kami. Ya. Apa maknanya? Ya. Maknanya adalah kami diperintahkan untuk menghitung sesuatu yang kita berikan kepada pelayan ketika kita utus dia, ketika kita minta dia untuk mengantarkan sesuatu. Misalnya, kita mengutus dia untuk membawa 30 dirham. 30 dirham ya berapa itu ya? Kita anggap aja 30 ribu dah. 30 ribu. Ya. Untuk dia sampaikan kepada seseorang. Ya, atau ke suatu tempat. Atau mungkin untuk dibelikan sesuatu. Ya. maka hendaknya majikannya ini dihitung dulu, dihitung dulu, kemudian dipastikan kepada pekerjanya ini, kepada pelayannya ini, hadhihi thalathin, ini ya 30.000, ya, dipastikan. Ya, maka faedah dari perbuatan ini, kenapa kita mesti melakukan ini, adalah ada dua faedah. Ya, faedah yang terkait dengan pelayan itu sendiri, atau faedah yang terkait dengan majikannya. Ya. Adapun yang terkait dengan pelayannya, maka kenapa kita lakukan demikian? Hal tersebut bisa menjaga dari perbuatan dosa yang mungkin dilakukan oleh pelayan tersebut. Ya, boleh jadi ketika tidak dipastikan kita ngasih berapa, ya, maka akan timbul dalam hatinya itu keinginan untuk berbuat dosa, ya. Dan ketika dia berdosa, ketika dia melakukan dosa, ya, tidak amanah dengan titipan tersebut, maka itu juga akan terbongkar, ya, akan terbongkar, ya. Karena sebelumnya kan sudah dihitung dulu, ya, sudah dihitung jumlahnya. Beda halnya dengan orang yang tidak menghitung dulu, tidak memastikan dulu apa yang dia berikan, ya, dia tidak mentotalnya dulu, ya, tidak memastikan dulu, sehingga dia tidak menaruh perhatian dengannya, ya, maka ini memberikan kesempatan bagi pelayan untuk bisa, oh ini kesempatan nih untuk apa namanya, untuk ikhtilas, untuk korupsi. Ya, karena yang memberikan kerjaan kepada dia ini tidak menghitung, tidak memastikan dulu berapa jumlah yang dia berikan, sehingga kalau nggak ditotal, ya spokomen segini, apa dia nggak kasih, dia tidak kasih pastinya berapa, tidak dia hitungkan gitu ya. Nah, maka ini ada kesempatan bagi pelayan untuk berbuat dosa, dan kita mestinya tidak membiarkan hal demikian terjadi. Ya, jangan sampai membuat orang lain punya peluang untuk berbuat dosa, maka kita pastikan, ya, bahwasanya itu menutup celah bagi dia untuk korupsi. Dengan kita hitung, kita pastikan terlebih dahulu. Kemudian faedah yang terkait dengan majikannya, maka hal tersebut bisa mencegahnya untuk suudzon, untuk berburuk sangka kepada pelayannya ini. Ya. Ya, karena kalau dia sudah hitung dulu, ya, baik itu dari sisi bentuknya seperti apa, kemudian jumlahnya dan lain sebagainya, maka dia tidak bisa lagi suudzon kepada majikannya, kepada pelayannya, ya, sudah yakin, ya, dia ini pasti nggak akan bisa korupsi dari atau salah dia dalam membelanjakan apa yang sudah kita berikan, ya. Jadi ini ada faedahnya, kalau kita beri pekerjaan itu kita harus jelas, semuanya harus jelas, ya, tidak memberi celah kepada pekerja kita untuk korupsi, dan tidak membuat kita juga jadi suudzon kepada dia. Kalau semua serba jelas, maka insya Allah akan mudah, ya. Maka ini berlaku, ya, untuk semua hal, ya, baik itu kalau misalnya kita kasih itu dalam bentuk volume, misalnya kata beras, ya, maka kita betul pastikan berasnya ini sekian kilo atau sekian sok, sekian liter gitu ya. Kalau dia berupa sejumlah sesuatu, maka kita hitung betul-betul jumlahnya pas, ya. Atau uang, kita pastikan uangnya berapa. Nah, ini semuanya harus dipastikan, ya. Ya, tadi tujuannya adalah supaya tidak mengarah kepada akhlak yang jelek. Kalau kalau misalnya dia diberikan tanpa kita pastikan, maka itu akan membawa dia kepada akhlak yang jelek, ya, berupa pencurian atau korupsi atau yang lain sebagainya, ya. Dan sama di sisi majikannya juga sama, ya. Kadangkala karena kita nggak memastikan dulu yang kita berikan kepada pelayannya, maka boleh jadi ketika ada sesuatu yang pelayan ini berlepas diri, enggak, saya nggak ngapa-ngapain, gitu ya. Ya, akhirnya dia juga nggak bisa memastikan, akhirnya dia cuma bisa suudzon. Jangan-jangan dia udah ngambil, jangan-jangan dia nyolong, jangan-jangan dia ini dan itu, ya. Karena apa? Karena diawali dia tidak memastikan terlebih dahulu, ya. Begitu pula riwayat dari Salman radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan, "Inni la'uddul 'uraq 'ala khadimi makhafatadh-dhann." sungguh aku menghitung, betul-betul menghitung ya urat-urat atau daging-daging atau apa namanya tulang rawan yang aku berikan kepada pelayanku, khawatir terjadinya su'udzon, ya terjadi prasangka buruk. Ya, al-uruk maksudnya adalah tulang yang sudah diambil dagingnya, jadi tinggal sedikit dagingnya. Ya, mungkin di kita terjemahkan sebagai urat atau tulang rawan gitu ya. Nah, ketika kita memberikan sepotong daging untuk disampaikan kepada orang lain, ya, maka kita hitung terlebih dahulu, khawatir terjadi su'udzon. Ya, ini terkait bagaimana kita menjaga hubungan antara kita dengan pekerja kita atau pelayan kita. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dia jadi berbuat dosa, kita jadi su'udzon. Nah, ini tujuan kita memastikan segala sesuatu di awal, ya. Kemudian dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma at'amta nafsaka fahuwa shadaqah, wa ma at'amta waladaka wa zaujataka wa khadimaka fahuwa shadaqah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau berikan kepada dirimu sendiri, maka itu sedekah. Ya, makanan yang kau berikan, yang kau makan itu sendiri adalah sedekah. Dan apa yang kau berikan kepada anakmu dan istrimu serta pelayanmu, maka itu juga sedekah. Ya, hadis riwayat Ahmad. Ya. Maksudnya adalah ketika kita meniatkan untuk memberi nafkah kepada mereka dengan mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah, maka niat ini akan menjadikan amal kita menjadi sebuah sedekah. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi SAW, sungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, ya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatnya nafkah itu mencari pahala dari Allah, maka dia akan terhitung sedekah, dapat pahala sedekah. Ya. Jadi beda ya antara orang yang sekedar ngasih nafkah dengan yang meniatkan pahala. Ya. Wa amma idza lam takun bi niyyati ihtisabil ajr wa thawab 'indallah subhanahu wa ta'ala fa innahu biha yasqutul wajibu wa tabra'u dhimmah. Ya. Adapun jika dia hanya tidak meniatkan untuk mencari pahala dari Allah, tidak meminta ganjaran dari Allah, maka itu hanya sekedar menunaikan kewajiban saja. Ya. Menggugurkan kewajiban. Kalau merasa jadi kepala keluarga, ya sudah, tak kasih duit, udah gitu ya, sekedar menghilangkan tanggungan. Ya. Adapun orang yang ingin meraih pahala dari Allah, ya maka dia harus meniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ya, dan ini dijelaskan secara lebih jelas dalam sebuah hadis. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim ketika dia menginfakkan hartanya untuk keluarganya, ya, sebagai nafkah dan dia mengharapkan pahala dari Allah, maka itu menjadi sedekah baginya. Ya. Maka ketika dia meniatkan untuk Allah, ya, meniatkan untuk dapat pahala dan ganjaran, maka walaupun dia memberikan nafkah kepada yang memang wajib dia kasih, ya, maka itu juga menjadi sedekah. Ya, padahal itu wajib, dia kasih itu wajib. Anak istri dia wajib kasih nafkah, ya. Tapi dia mendapatkan pahala orang yang bersedekah, ya. Maka ta'ammal. Ya, maka mari kita renungkan betapa agungnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan betapa luasnya kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah anugerahkan kepadamu ya makanan dan harta. Kemudian jika engkau mengambil makanan yang engkau inginkan, meminum apa yang engkau inginkan, ya, engkau makan, kemudian engkau mengharapkan pahala dari Allah, ya, kutibalaka sedekah, maka akan dicatat sebagai sedekah. ya, tu'jar fiha, akan diberikan pahala, ya, ajral mutasaddiqin, pahala orang-orang yang bersedekah. Tadi sudah dikatakan ma'at'amta nafsaka, apa yang kau makan bagi dirimu sendiri, fahuwa sadaqatun, dia adalah sedekah, ya. Jadi bukan cuma anak istri, bahkan kita makan, kita cari nafkah untuk kita makan, kita niatkan, ya, karena Rasul mengatakan ini sebuah sedekah, kita niatkan juga untuk dapat pahala sedekah, maka kita akan dapat pahala sedekah, ya. Walihada, oleh sebab itu, maka niat yang baik itu menempati kedudukan yang sangat agung, ya, sangat penting, dan dia terdapat berkah, ya, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Seberapa besar berkah tersebut Allah yang tahu, ya. Nah, ketika seorang hamba itu meniatkan amalnya, ya, baik itu masuk rumah atau keluar rumah, atau dia berdiri atau dia duduk, atau dia makan atau dia minum, atau dia tidur bahkan, atau dia berinteraksi dengan para pelayannya atau para pekerjanya, maka kullu dzalika ya yahtasibuhu indallah, semua itu dia niatkan untuk mengharapkan pahala dari Allah. Fa inda idzin tadabaddal al-'adat ilal 'ibadat, maka ketika itu yang biasanya adalah cuma sekedar kebiasaan akan menjadi ibadah, ya. Kan kita kalau tidur itu kan adat, ya, ibadah, apa, suatu kebiasaan. Kita berdiri, kita minum, makan, itu kan semuanya itu kan sebenarnya kebiasaan. Tapi itu semua ada pahalanya kalau kita niatkan untuk mengharapkan pahala dari Allah. Ya, maka yang tadinya sekedar kebiasaan itu akan berubah menjadi ibadah. Wa yujar 'alaiha al-'abdu wa yuthab. Maka seorang hamba akan diberikan pahala dengannya dan mendapatkan ganjaran. Ya. Dan yang terakhir yang akan kita bacakan di sini adalah sebuah kisah yang sangat indah, ya. Tentang bagaimana, ya, memuliakan seorang pelayan, ya. Bagaimana kita perhatian dengan pelayan kita, ya, yaitu kisah dari pernikahan Rabi'ah bin Ka'ab, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kisahnya sebagaimana berikut. Dari Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu qala. Ya, Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami menceritakan. Kuntu akhdumu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rabi'ah ala tatazawwaj. Aku adalah pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku telah melayani beliau. Maka suatu ketika beliau bertanya kepadaku, "Wahai Rabi'ah, tidakkah engkau mau menikah?" Ya. Ya, tidakkah engkau mau menikah? Qala faqultu la wallahi ya Rasulullah. Ya. Enggak, ya. Enggak wahai Nabi. Ma uridu an atazawwaj. Aku belum mau menikah, ya. Ma indi ma yuqimul mar'ah. Aku belum punya sesuatu untuk bisa menafkahi wanita. Wa ma uhibbu ayashghalani anka syai'un. Dan aku tidak mau disibukkan selain daripada melayani engkau. Jadi aku enggak mau enggak fokus untuk melayani engkau, ya. Qala fa'arada anni, maka Nabi pun berpaling dari beliau, ya. Dari diriku maksudnya, ya. Tsumma qala li ba'da dzalik. Kemudian beliau balik lagi nanya, ya, satu ketika, "Ya Rabi'ah, ala tatazawwaj?" Ya, ditanya lagi, "Wahai Rabi'ah, ya, tidakkah engkau mau menikah?" Ya, maka aku katakan, "La wallahi." Ya, demi Allah tidak wahai Rasul. Ma uridu an atazawwaj. Aku belum mau menikah, ya. Sama alasannya tadi, ya. Aku enggak punya sesuatu untuk bisa menafkahi menafkahi istri, ya. Dan aku juga tidak mau untuk disibukkan selain daripada melayani engkau, ya. Maka beliau pun berpaling lagi, ya. Kemudian summa raja'tu nafsi. Kemudian aku berpikir ulang, ya. Faqultu wallahi ya Rasulullah anta a'lamu bima yuslihuni fid dunya wal akhirah. Maka setelah aku berpikir ulang, aku berkata kepada Rasulullah, ya, demi Allah wahai Rasul, engkau lebih mengetahui mana yang lebih baik bagiku di duniaku maupun akhiratku, ya. Ya, jadi akhirnya luluh juga ini, kenapa Rasul sampai minta dua kali, ya. Dia kemudian mikir ulang, ya. Jadi dia langsung kemudian mengatakan demikian. Qala wa ana aqulu fi nafsi, la in qala li ats-tsalitsah la aqulanna na'am, ya. Maka aku berkata pada diriku sendiri, kalau Nabi sampai nanya lagi untuk yang ketiga kalinya, aku akan jawab iya. Ya. Maka betul Nabi SAW tanya lagi, ya Rabi'ah ala tatazawwaj, wahai Rabi'ah, kenapa kamu enggak menikah? Ya. Maukah kamu menikah? Maka akhirnya Rabi'ah mengatakan bala, iya, saya mau. Ya, murni bima syi'ta au bima ahbabta. Tolong pertemukan aku dengan yang kau inginkan wahai Nabi atau yang kau sukai. Ya. Maka Nabi mengatakan intaliq ila ali fulan. Ya. Maka pergilah kamu ke keluarga fulan. Ya, ini keluarga fulan ini ya sebuah RT di Kampung Ansor, ya. Dan mereka itu namanya sudah menanti. Ya. Faqul lahum, maka katakan kepada mereka, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'ukumus salam. Katakan kepada mereka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan salam, wa ya'murukum an tuzawwiju Rabi'ata fulanah, dan memerintahkan kepada kalian untuk menikahkan Rabi'ah kepada fulanah, ya. Maksudnya siapapun wanita di antara mereka, ya. Maka mereka mengatakan, mereka menjawab, fa'ataituhum. Maka Rabi'ah mengatakan, aku jumpai mereka, faqultulahum dzalika, aku katakan kepada mereka sesuai yang dipesankan Nabi. Qalu marhaban bi rasuli Rasulillah wa bi rasuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada Rasulullah dan selamat datang kepada utusan Rasulullah. Wallahi la yarji'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bihajatihi. Demi Allah, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pulang dengan tangan hampa. Ya. Qala fa akramuni, maka mereka pun memuliakanku, wa zawwajuni, dan mereka menikahkanku, wa altafuni, dan mereka berlaku lembut, berbuat baik kepada diriku. Ini merupakan kisah bagaimana seorang majikan peduli dengan pelayannya, ya. Ya, kadang dia tahu ini harusnya kamu menikah gitu ya. Tapi kemudian kadang pelayannya malah ya enggak ngeh gitu ya. Wah, belum mau menikah, ya. Sama kayak ustaz ya. Antum mau menikah gitu. Wah, belum anu ustaz. Nah, padahal ustaz tahu ini kalau enggak menikah nih bahaya gitu ya. Maka ya ini di antara bentuk kepedulian orang lain ketika memerintahkan untuk menikah, ya. Ini juga teladan bagi kita bahwa kita juga kadang perlu memperhatikan sesuatu yang kadang tidak diperhatikan sendiri oleh si pelayan itu sendiri. Mungkin dia enggak mikir nikah, ya. Tapi kita care, kita peduli, ya. Maka kita nasihatkan dia, kita bantu dia untuk bisa mewujudkan apa yang menurut kita baik untuk dirinya, ya. Barangkali demikian yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Ini sudah sampai di akhir bab, ya. Insyaallah taala di pertemuan mendatang kita sampai di bab yang baru, yaitu bab 10 tentang perbuatan baik, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, syukran wa jazakallahu khairan. Ustaz, terima kasih atas penyampaian materi yang diberikan di sore hari ini dari kajian Kitab Ahadisul Akhlak. Dan Ustaz, saat ini alhamdulillah sudah masuk satu pertanyaan. Yeah. Coba langsung kita bacakan, Ustaz. Yeah. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah secara syariat seorang suami ini dibolehkan memasukkan dan membawa seorang laki-laki sebagai pelayan supir dan bantu-bantu rumah ke dalam rumah dan tinggal seatap di rumah tanpa persetujuan dan keridhaan istrinya, Ustaz? Bagaimana hukum syar'inya terkait perkara semacam ini, Ustaz? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita bicara soal izin istri, kita tanya izin syariat seperti apa. Apakah syariat mengizinkan? Maka jawabannya tidak. Tidak boleh kita meninggalkan orang yang bukan mahram di rumah kita, ya. Karena itu tidak boleh, ya. Nah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, tidak boleh seorang itu berdua-duaan dengan, ya, wanita kecuali ma'adhi mahramin, kecuali dengan mahramnya, ya. Maka memasukkan dia itu, kalau memang jadi sendirian, ya, maka tidak boleh, ya. Kalau jadi berdua tidak boleh, ya. Tapi kalau misalnya ada yang menemani, ya dia tetap bersama dengan suaminya ada di situ, ya, dan tidak berdua-duaan, ya, maka hendaknya dia atur supaya tidak kemudian tidak bersinggungan langsung, tidak ber apa namanya, tidak istilahnya bersinggungan dengan istrinya gitu ya, ya, ataupun kalau memang harus karena rumahnya mungkin kecil, ya, istrinya juga kelihatan, hendaknya dia berhijab dengan yang baik, ya, berhijab dengan baik sehingga tidak menimbulkan fitnah, ya. Jadi solusinya seperti itu, ya, jangan asal kemudian memasukkan orang lain, walaupun itu sopir, walaupun itu apapun, ya, di mana di situ cuma ada istri, ya, itu tidak boleh, ya. Kalau ada suaminya baru boleh, dan itu juga musyawarah dengan istri supaya bisa menjaga syariat, yang menjaga adab-adab dalam syariat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian penanya untuk penanya yang bertanya pada sore hari ini. Semoga jawaban dari Ustaz menjadi kejelasan dan dapat dipahami serta bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita semua tentunya. Amin. Dan Ustaz, mungkin itu saja Ustaz pertanyaan yang kita bacakan di sore hari ini. Seperti biasa Ustaz, mungkin sebagai penutupnya, mohon ringkasan terakhirnya beserta nasihat yang bisa disampaikan Ustaz pada bab yang telah kita selesaikan pada sore hari ini Ustaz. Silakan Ustaz. Jadi para penanya dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesaikan bab yang ke-9 terkait dengan menunaikan hak-hak para pekerja, ya. Diawali dengan bagaimana kita, ya, diwajibkan untuk memenuhi hak-hak orang lain, ya. Baik itu hak orang tua, hak tetangga, hak kerabat, sampai kepada hak pekerja, ya, orang yang bekerja dengan kita atau bahkan orang yang menjadi pelayan kita, pembantu kita. Maka, ya, pembahasan dimulai dengan bagaimana hak tersebut tidak akan pernah terabaikan, ya, di akhirat. Kalaupun di dunia itu tidak tertunaikan, maka akan dituntut nanti di akhirat. Jadi hati-hati terkait dengan hak-hak orang lain yang tidak kita tunaikan. Kemudian juga kita telah pelajari juga bagaimana muamalah yang baik kepada pelayan kita, kepada yang bekerja di tempat kita, ya, bagaimana contoh dari Nabi SAW, beliau begitu memuliakan, begitu menghormati pelayannya sendiri, ya, begitu peduli dengan pelayannya sendiri, ya, dan beliau banyak memaafkan, banyak memaklumi kepada para pekerjanya, ya. Subhanallah, betapa indah akhlak Nabi kita SAW, yang semoga kita bisa contoh, ya, paling tidak untuk lingkungan kita sendiri. Kalaupun tidak, kita kalaupun memang kita bisa juga ajak orang lain untuk demikian, maka itu lebih baik, ya. Dan barangkali itu saja yang kita bisa ringkas untuk pembahasan di bab yang ke-9 ini. Semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi